majrur ya, yang terletak setelah fi'il yang majhul. Nah, baik fi'ilnya fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kalau fi'il ma'lum bukan naibul fa'il ya. Jadi naibul fa'il itu terletaknya setelah fi'il yang majhul. Duriba, yudrobu, yadroba, duriba, yadribu, yudrobu, itu majhul. Dan menunjukkan kepada orang yang dikenai suatu perbuatan dalam kurung objek penderita ya, seperti duriba zaidun, Zaid telah dipukul. Nah, itu kan objek penderita itu yang kena perbuatan. Maka zaidun jabatannya atau i'rabnya menjadi naibul fa'il. Halaman 90 kita ulang tentang ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Terdapat beberapa ketentuan tentang naib fa'il. Di antaranya, satu, naibul fa'il harus senantiasa marfu. Ya. Contoh, duriba zaidun, duriba muhammadun, kutila namlun, ya. Nusira muhammadun, nusira fatimatu, dan seterusnya. Maka dia selamanya marfu, entah dengan dhammah, duriba zaidun, ukila ta'amun, ya, syuriba syarabun, dan seterusnya. Maka dia wajib marfu, tidak mungkin mansub majrur, ya, tidak mungkin. Dua, naib fa'il harus selamanya didahului oleh fi'il yang majhul. Nah, tidak mungkin. Jadi setiap fi'il majhul pasti ada naibul fa'il. Nah, setiap fi'il yang majhul pasti setelahnya ada naibul fa'il. Sebagaimana setiap fi'il yang ma'lum pasti setelahnya ada fa'il ya. Fi'il ma'lum pelakunya ada. Contoh daroba memukul. Nah, pasti ada pelakunya, siapa yang memukul? Daroba muhammadun zaidan. Kalau majhul duriba telah dipukul. Nah, pasti korbannya ada ini yang dipukul. Siapa yang dipukul? Zaid. Pelakunya enggak ada karena memang fi'ilnya majhul. Majhul pelakunya tidak ada, tidak diketahui. Maka duriba zaidun. Ya, duriba zaidun, Zaid telah dipukul. Tiga, naibul fa'il itu berasal dari maf'ul bih. Asalnya maf'ul bih. Contoh misalnya daroba muhammadun zaidan. Maf'ul bih pembahasan nanti, ada namanya maf'ul bih. Maf'ul bih ini maknanya sama dengan naibul fa'il ya. Sama-sama objek penderita. Tapi bedanya, kalau maf'ul bih setelah fi'il yang ma'lum. Nah, tapi kalau naibul fa'il setelah fi'il yang majhul. Nah, jadi asalnya naibul fa'il itu adalah maf'ul bih, objek penderita juga, tapi dia mansub. Nah, bedanya dengan naibul fa'il, kalau maf'ul bih mansub, tapi kalau naibul fa'il marfu, daroba muhammadun zaidan. Nah, ini namanya maf'ul bih. Dia mansub fathah dan sama objek penderita juga, Muhammad telah memukul Zaid. Nah, tapi kan setelah fi'il ma'lum dan pelakunya ada. Tapi kalau naibul fa'il kan asalnya ini maf'ul bih namanya. Nah, naibul fa'il maka dimajhulkan fi'ilnya, duriba telah dipukul. Yang dipukul siapa? Tetap Zaid. Nah, tapi dia marfu ya, karena terletak setelah fi'il yang majhul. Pelakunya tidak ada, telah dipukul Zaid. Jadi asal dari Zaid ini, naibul fa'il ini asalnya maf'ul bih. Sebelumnya fi'ilnya maklum, fa'ilnya pelakunya ada. Nah, kemudian dihilangkan Muhammadnya menjadi duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Nah, asalnya adalah maf'ul bih. Sama-sama objek penderita juga yang kena perbuatan, tapi bedanya maf'ul bih itu mansub fathah. Tapi kalau naibul fa'il marfu. Maf'ul bih sebelumnya fi'ilnya maklum, pelakunya ada. Tapi kalau naibul fa'il pelakunya tidak ada dan fi'ilnya majhul. Kemudian 4, jika naibul fa'ilnya musanna atau jamak, misalnya telah dipukul dua Zaid, ada dua orang namanya sama-sama Zaid, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad, tetap duriba, bukan ditasrifkan duriba menunjukkan makna dua, bukan, tapi tetap duriba saja. Contoh duriba zaidani, nah dipukul dua zaid, ini ada orang namanya sama-sama zaid, nah maka ini tetap duriba, tidak ditasrifkan duriba duriba, ini kan bentuknya mufrad. Kalau ini duriba, nah ini berubah menjadi dua, mereka berdua telah dipukul. Ya, tapi tidak untuk naibul fa'il, tetap tasrifan yang pertama fi'ilnya, sekalipun naibul fa'ilnya dua atau banyak. Kaum muslimin telah dipukul misalnya, ini kan jamak mudzakkar salim banyak, tapi tetap duriba, tidak berubah. Ini tidak dirubah, tidak dirubah kepada jamak duribu, tidak, tetap duriba. Fi'il mudhari pun sama. Nah, sedang dipukul kaum muslimin misalnya, maka yudrobu, tidak ditasrifkan menjadi yudrobani, yudrobuna, enggak, tetap yudrobu, tasrifan yang pertama, yudrobul muslimun. Kemudian lima, jika naibul fa'ilnya musan mu'annas, naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Nah, kalau dia fi'il madi, maka dikasih ta'nis, tak sukun, tak mu'annas di ujungnya. Kalau fi'il madi, maka nah, menjadi duribat. Siapa yang dipukul? Perempuan. Fatimah mu'annas. Maka kasih fi'ilnya tanda mu'annas, yaitu tak sukun. Kalau fi'il madi. Kalau fi'il mudhari diganti menjadi tak, nah, asalnya kan yudrobu, menjadi tudrobu. Siapa yang dipukul? Perempuan. Fatimatu. Nah, ya tudrobu Fatimatu. Ini tambah tak sukun, ini diganti menjadi tak. Kalau fi'il mudhari itu menunjukkan mu'annas. Enam. Setiap ada naibul fa'il, maka fa'il mesti tidak ada. Nah, jadi ketika naibul fa'il, maka fa'ilnya pasti tidak ada. Ya. Sementara dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, fa'il masih bisa disebutkan. Seperti dalam contoh, saya dipukul oleh Ali. Nah, jadi ini kalau bahasa Indonesia, ya, dipukul itu kalau di bahasa Indonesia masih bisa disebutkan pelakunya, kalau istilah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tidak bisa diungkapkan seperti itu. Kalau diungkapkan seperti ini, duributu bi'aliyin, ini salah. Maka tidak bisa disamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Terkadang ada yang sama, terkadang tidak ada yang. Terkadang sama, terkadang tidak sama. Contohnya tidak sama bahasa Indo dengan bahasa Arab seperti ini. Tidak bisa duriba duribtu bi'aliyin, gak bisa, ya. Seakan-akan alinya sebagai pelaku, padahal fi'ilnya majhul. Kalau fi'il majhul, maka wajib pelakunya tidak ada. Maka gak bisa duribtu bi'aliyin, gak bisa. Yang benar apa? Duribtu aliyan, itu saya memukul Ali. Dorobani aliyun, nah dorobani aliyun, Ali telah memukulku. Tidak dimajhulkan. Kalau dimajhulkan dan pelakunya ada, itu salah. Tapi kalau bahasa Indonesia bisa saja. Nomor 7, jika maf'ul bihnya 2 atau lebih, maka maf'ul bih yang pertama dijadikan naibul fa'il, dan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Nah, contoh seperti a'ta. A'ta ini fi'il madhi yang dia memerlukan kepada 2 maf'ul bih. Kalau cuma satu saja, maknanya tidak sempurna. Contoh, a'ta aliyun faqiran. Ali memberikan seorang fakir. Nah, yang diberikan apa? Padahal kan faqiran sudah maf'ul bih. Kan mansub tuh. Yang kena perbuatan yang dikasih. Ali memberikan seorang fakir. Yang diberikan apa? Nah, maka wajib maf'ul bih yang kedua. Sauban baju. Nah, ketika ini dimajhulkan, maka fa'ilnya harus hilang, berarti alinya hilang, maka Uktiya fakirun sauban. Seorang fakir diberikan baju. Yang memberi siapa? Tidak ada, tidak diketahui karena dimajhulkan. Ya, nah. Jadi akto itu memberikan. Salah. Mana hilang seharusnya? Hah? Hilang kali enggak? Yang merah yang susut yang aneh. Coba batin. Kayak bebakas. Kadang tercampur lawan anak, tercampur lawan warna lain. Tercapat. Mampusnya kah? Ini kayak nempelnya yang merah nih, tertempel, nempel. Apa tadi? Akto. Ini fiilnya maklum, memberikan. Aliyun. Fakirun. Fakirun sauban. Nah. Fakirun sauban. Nah. Ali telah memberikan seorang fakir baju, atau Ali memberikan baju kepada seorang fakir. Nah, ini mau tidak, ini fiilnya memerlukan dua maf'ul bih. Karena kalau satu aja maka maknanya enggak sempurna. Ali memberikan kepada seorang fakir, apa yang dia berikan? Nah, itu masih enggak sempurna. Maka wajib ada dua maf'ul bih, itu baju. Ketika ini dimajhulkan, maka kan pelakunya harus dihilangkan. Atau menjadi uktiya. Uktiya. Alinya hilang karena fa'il. Maka dihilangkan. Nah, ininya fakirnya menjadi naibul fa'il, maka dia marfu. Fakirun. Nah, baru sauban. Nah. Maka ini naibul fa'il, ini maf'ul bih. Ini naibul fa'il, marfu, saubannya maf'ul bih. Ketika dia maklum, maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Jadi fakirun ini asalnya adalah maf'ul bih pertama, sedangkan sauban asalnya maf'ul bih kedua. Ketika dimajhulkan, maka ini naibul fa'il, maka ini maf'ul bih saja, bukan satu dan dua, karena cuma satu. Nah. Ada? Oh ya. Ya. Kayaknya kalau ini anda gabungkan tercampur pulangnya warna merah. Kayaknya. Jadi ini aja nih. Oh, tulisnya. Campur lah. Abang ini tengahnya. Campur. Ya. Contoh-contoh umirul waladu, anak itu disuruh. Terus umirul waladu, anak itu telah diperintahkan. Ya. Kayak di pikiran bahasa. Yang bahasa Arabnya tujuannya aku telah memukul alian. Darabtu alian. Darabtu alian. Nah kan daroba darob. Kan ditasrifkan daroba daroba darobu. Darabat darabata darabna. Darabta engkau memukul darabta. Darabtuma kalian berdua. Darabtum kalian telah mukul. Baru darabtu aliyan. Saya telah memukul Ali. Aku telah dipukul. Darabani aliyun. Ada tambahan ni. Darabani, ninya aku. Darabani aliyun. Yang memukul kan Ali, pelakunya, maka dia marfu. Aliyun domah. Darabani aliyun. Contoh-contoh. Nah, contohnya banyak. Umirul waladu, anak itu telah diperintahkan. Ini yang mudzakkar, yang muannas. Umiratil bintu, anak perempuan itu telah disuruh. Contoh yang musanna, mudzakkar. Umirul waladani, dua anak itu telah disuruh. Muannasnya, umiratil bintani, dua anak perempuan itu telah disuruh. Fi'il mudorinya, yu'maru, nah diperintahkan, sedang diperintahkan. Yu'marul awladu, anak-anak itu sedang disuruh. Untuk mu'annasnya, nah menjadi tak kan, tu'marul banatu, ya, sedang diperintahkan anak-anak perempuan itu. Nah jadi kalau dia mudzakkar, maka umiro, mau naibul fa'ilnya isim mufrad kah, isim mutsanna kah, jamak taksir kah, tetap umira umira umira. Ya. Tapi kalau muannas maka umirat ditambah ta, ta'nif, ta' sukun. Kalau mudori muzakkar yu'maru, nah kalau muannas tu'maru. Tu'marul banatu. U'tiyal faqiru sauban, nah fakir itu diberikan sebuah baju. Duribat 'alaihimuz dzillah, diberikan kepada mereka kehinaan. Duribat itu maknanya bisa diberikan ya, bukan dipukulkan, kehinaan diberikan. Yuqtan najihu hadiyatan, nah diberikan, sedang diberikan orang yang sukses itu, najih orang yang sukses, apa? Hadiyatan, sebuah hadiah. Khuliqal insanu dha'ifan, nah manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, apa rahasianya naibul fa'il dijadikan naibul fa'il? Tidak disebutkan pelakunya. Karena kita sudah tahu yang menciptakan manusia tidak ada lagi kecuali Allah. Nah, makanya dimajhulkan. Dan kita yakin semua bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu lagi disebut. Kita sudah tahu yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bikinkan maklum, maka menjadi khalaqallahul insana. Allah telah menciptakan manusia. Kemudian uhillat lana, nah uhillat lana maitatani. Dihalalkan, uhillat dihalalkan. Untuk kami, lana untuk kami, maitatani dua bangkai. Apa dua bangkai itu? As-samaku wal jarot. Apa? Iwak belalang, ya. As-samak ikan, wal jarot belalang. Iwak, makanya iwak mati boleh dimakan. Asal ada bau busuk aja, boleh. Belalang boleh dimakan. Wala tuqbalu minna, wala di Al-Qur'an lagi, wala tuqbalu minha syafa'atun. Dan tidak diterima minha darinya syafa'at. Dan tidak diterima darinya syafa'at. Ini orang kafir ya, atau para berhala. Orang yang menyembah berhala maka tidak akan diterima syafaatnya, ditolak ya. Nah ini apa namanya, majhul, menggunakan majhul ya. Diterima tuqbalu dari kata qabila yaqbalu, qabila yaqbalu, menerima. Latihan satu, nah ini bagus, ada latihan. Jadikanlah jumlah di bawah ini menjadi susunan naibul fa'il. Nah. Ya, antum bisa bawa tulisan lah, papan tulis, buku lawan pulpen lah. Ya. Coba. Kalau mau jawab seberatan, dua-dua aja, dua-dua. Nah, itu pas 8 lo. Nah. Riyandi satu, nomor 1 nomor 2, Riyandi dari kanan, Qatafa dan Amarat. Irsyad, yadribu sa'alaka, irsyad. Kemudian Sufyan, akto dan yaktulu. Nah, paling bawahnya David amaroni sama dorobani. Bisa, semoga bisa ya. Coba dulu lah. Ini ada yang susah sih sebenarnya ini. Yang nomor 4 Sa'alaka sama David ini, amaroni dan dorobani. Ganti Riyandi ini. Riyandi nomor terakhir nanti amaroni dan dorobani. David nomor 1 nomor 2. Nah. Kan amaroni ustadun, ustad menyuruhku. Jadi diganti menjadi saya telah disuruh, saya disuruh Riyandi. Nah, bisa Riyandi dimajhulkan. Tinggal ditasrifkan Riyandi. Umiro, sampai saya disuruh apa? Berarti fa'ilnya hilang ya. Hilangkan fa'ilnya kemudian majhulkan fi'ilnya. Hah? Ya, fa'ilnya dihilangkan. Kemudian fi'ilnya dimajhulkan. Kemudian naibul fa'ilnya rafa'kan. Rafa'kan dengan dhammah semua itu. Kecuali ada nomor berapa itu? Abaka sama kafirin, nah itu dirubah nanti. Silakan. Kan fa'ilnya dibuang. Contoh misalnya nomor 1 Muhammad memetik bunga, maka bunga dipetik. Nah, paham? David, tinggal 2 kalimat saja itu kan 3. Antum bikinkan majhul, maka tinggal 2 kalimat. Kemudian perhatikan, kalau naibul fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya muzakkar. Nah, naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga mu'annas. Sa'alaka daifun, ya. Bertanya kepadamu tamu, tamu bertanya kepadamu, nah maka diganti kamu ditanya. Nah, kamu ditanya. Atau sebutingkah dulu kerjakan, pilih dari 2 tadi 1 gini dulu yang mudah. Satu aja. Dan 2 buting lah tadi. Antum kerjakan 1 aja. Hilangkan fa'ilnya, hilangkan pelakunya. Nah, kemudian fi'ilnya dimajhulkan. Ya? Sudah. Nah, tunggu yang lain. Itu kan atau aliyun abaka. Nah. Ali memberikan kepada ayahmu. Jadi ayahmu diberikan. Nah, menjadi ayahmu dikasih. Seperti itu dikasihkan. Jadi dihilangkan alinya. Pokoknya fa'ilnya hilangkan dulu, kemudian fi'ilnya dimajhulkan, baru setelahnya maf'ul bihnya atau objeknya dimarfukkan. Kasih harokat lah. Nah itu harokatnya seberataan. Dari awal sampai akhir harus ada harokat. Ada perasaan habis Ramadan. Yang abaka ini marfukan gak? Gak dimarfukan ya. Berarti bukan abaka lagi Sufyan. Karena kan naibul fa'il harus marfu. Abakanya menjadi naibul fa'il. Ditambah apa? Enggak, alinya hilangkan, ataunya dimajhulkan, nah, dirubah menjadi marfu. Nah, marfunya kan ini kan dengan alif, diganti dengan apa? Ini ya, makanya ini ditasrifkan, ini ditasrifkan. Makanya semoga nanti setelah Ramadan kita belajar sorof. Itu harus bacanya jauh-jauh hari itu. Karena orang menahu banyak aja insyaallah sorof yang jarang gitu. Misal banyak yang mendengarkan. Dihafal. Tapi kalau kita sudah hafal kuncinya, tinggal kiaskan ya. Kalau kita hafal yang awalnya itu nah, tinggal mengkiaskan jadi lebih gampang. Sorop tuh. Kalau sudah bisa mengkiaskan, ini kayak itu ya perubahannya. Kadang ngalih, kadang banyak kaidahnya lah. Kalau nahu kaidahnya banyak. Kemana apa? Misalnya kita kan, misalnya kita hirom, dan kira-kira kita baca. Itu aman. Alhamdulillah sudah disukunkan beratan. Sudah? David sebutin kerapa David teh. Sudahkah? Kerapa salah? Sudah. Nah, satu aja. Ya. Coba yang diatur mana nanti? Yeah. Yang mana? Sa'alaka doifun. Nah, menjadi apa? Su'ilta. Su'ilta, ya. Nah, su'ilta. Kan doifunnya menjadi fa'il. Tamu bertanya kepada kamu. Yang bertanya kan si tamu. Nah, lalu dimajhulkan kamu ditanya. Maka dimajhulkan dulu fi'ilnya. Nah, kamu ditanya itu su'ila su'ila su'ilu su'ilat su'ilata su'ilna su'ilta. Kamu ditanya, ditasrifkan su'ilta. Nah, cukup su'ilta saja jawabannya. Satu kalimat aja. Nah, su'ilta. Kamu ditanya. Kan sa'alakal ustaz. Asalnya kan, nah, sa'alaka, doifun ya afwan, sa'alaka doifun, tamu telah bertanya kepadamu, seorang tamu telah bertanya kepada kamu. Nah, dirubah menjadi kamu ditanya, maka menjadi su'ilta. Ini tasrifannya, makanya kita belum belajar tasrifan. Kan su'ila dia ditanya, su'ila mereka berdua ditanya, su'ilu mereka ditanya, su'ilat dia perempuan ditanya, su'ila su'ilata mereka berdua perempuan ditanya, su'il su'ilna mereka perempuan telah ditanya, baru su'ilta engkau telah ditanya. Nah, jawabannya cuma su'ilta. Sat atau memang sat menjadi majhulnya apa? Ya itu drobul hirratu. Ya asalnya kan yadri, yang memukul siapa itu? Ali ya? Ali. Yadribu aliyun pakai tanwin. Di buku kan ada tanwin. Yadribu aliyun alhirrata. Nah, hirrata. Ali sedang mukul kucing. Tinggal alinya dihilangkan. Nah, ini dimajhulkan, ini di naibul fa'ilkan menjadi marfu. Maka karena naibul fa'ilnya mu'annas ada tak marbutoh, nah maka menjadi apa? Tudrobu. Nah, kan hirrohnya kucingnya mu'annas, tudrobul hirrotu. Nah, sudah selesai. Kucing sedang dipukul, yang mukul pakai topeng misalnya, kira-kira tahu, lalu tudrobul hirrotu. Kucing sedang dipukul. Nah, Supian, mana Supian? Menjadi? Nah, bagus. Kan asalnya ato, aliyun ya. Aliun abaka. Nah, Ali memberi, Ali memberi kepada ayahmu. Ini kan Ali fa'ilnya, pelaku pemberi. Ini maf'ul bihnya. Nah, maka ataunya dimajhulkan dulu menjadi utiya, diberikan. Alinya hilang. Siapa yang diberikan? Abu, ke ayahmu. Nah, ayahmu diberikan sesuatu. Nah, maka nah menjadi waw. Asalnya kan alif menjadi waw karena ini jenis isimnya asma khomsah. Sedangkan asma khomsah ketika marfu maka dengan waw menjadi uktiyah abuka. David. Umirat. Iya, amarat menjadi umi. Iya. Kan asalnya apa? Asalnya dulu David amarat. Amarat Maryamu rojulan. Maryam telah menyuruh seorang laki-laki. Nah, yang pertama dulu David ininya dihilangkan. Ya, ini kan fa'il dihilangkan, yang menyuruh, pelaku menyuruh dihilangkan. Kemudian ini diganti majhul menjadi apa? Maryam. Maryam. David menjadi hah? Ya, terus umirat dulu. Nah, ini menjadi rajayu, raju apa? Rajulun nanlin? Hah? Karena ibul fa'il ini. Nah, ibul fa'il pasti marfu, maka menjadi hah? Raju. Nah, ibul fa'il pasti marfu. Ini marfunya dengan dommah. Apa? Rajulun. Nah. Tapi ini salah David. Karena rajul ini seorang laki-laki, ini muannas. Nah, maka harus gimana? Ini muannas ini. Sedangkan ini muzakkar, fi'ilnya harus muzakkar. Jadi menjadi u ini hilang, menjadi bukan umiro saja. Umiro rajulun. Kan asalnya Maryam telah menyuruh seorang laki-laki. Nah, bagaimana lah menjadi laki-laki? Seorang laki-laki telah disuruh. Maka umiro rajulun. Ini mudzakkar, maka umironya harus mudzakkar. Umiro ini kan muannats. Nah, dihilangkan menjadi umiro rajulun. Ini rofa marfu'nya. Karena naibul fa'il kan marfu. Menjadi dommah. Umiro rajulun. Lah, seorang laki-laki telah disuruh. Nah. Terus Riyandi mun lagi Riyandi. Amarani. Ya, amarani artinya apa amarani ustadzun? Aku diperintah. Nah, aku telah disuruh oleh ustadz. Nah, yang menyuruh ustadz kan? Ya. Nah, berarti fa'ilnya dihilangkan dulu, ustadznya dihilangkan. Nah, antum tinggal memajhulkan amarani menjadi umirtu saja. Nah. Kan amaroni artinya aku disuruh ustad. Nah, kalau umir itu aku disuruh. Kalau amaroni ustad, ustad menyuruhku. Yang menjadi objek siapa? Aku. Nah, pelakunya ustad. Maka pelakunya dibuang dulu. Kemudian amaroni diganti menjadi umir itu. Aku telah disuruh. Kan asalnya yang menyuruhnya siapa? Si ustad. Nah, maka menjadi umirtu. Ya. Umirtu an akuna minal muslimin. Nah, ada di Al-Qur'an, umirtu. Irsad, ada lagi? Darubani rajulun. Apa kalau berubahnya menjadi apa? Duribatu. Sama seperti ini. Polanya sama seperti ini. Duribatu. Antum kiaskan ini. Pertama domah, yang kedua kasrah, ketiga sukun, terakhir domah. Durib. Durib tu. Kan duriba duriba duribu duribat duribata durib. Nah, Itu kan artinya apa? Dorobani rojulun, aku telah dipukul seorang laki-laki. Nah, pelaku pemukulan siapa? Seorang laki-laki. Korbannya kan aku. Maka duribtu, aku telah dipukul, menjadi duribtu. Duribtu, ya. Lagi Sufyan, mana lagi? Nah, yaktulul muslimun al kafirin. Orang-orang Islam sedang memerangi orang-orang kafir. Nah, menjadi kadang dulu. Asalnya apa? Yaktulu kan? Orang-orang kafir itu jamak muzakkar, dia muzakkar. Muslimuna kafirina. Nah, kan artinya orang-orang Islam memerangi orang-orang kafir. Nah, pelaku memerangi siapa? Orang-orang muslim. Nah, maka ini dihilangkan dulu Sufyan. Nah, ini yang menjadi naibul fa'il. Nah, ini di, ya, ini menjadi dimajhulkan. Kalau yadribu, yudrobu, menjadi jadi kan ininya didomahkan kan. Yuktalul, ya, kan yadribu, yudrobu, yansuru, yunsoru. Nah, ini sama yuktalul kafiruna. Nah, bukan kafirina lagi, menjadi kafiruna. Karena ini jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dan marfu'nya dengan waw. Ini mansub dengan ya. Karena kan naibul fa'il, ini jadi naibul fa'il, diperangi oleh orang kafir. Ini jadi naibul fa'il dan jenis isimnya adalah jamak muzakkar salim. Nah, maka jamak muzakkar salim marfu'nya dengan waw, rafa'nya dengan waw. Nah, David, ada lagi? Mau coba lagi? Nomor yang mana tuh? Nomor satu, iya. Nah, itu kan Muhammad memetik bunga. Antum merubah menjadi bunga dipetik atau telah dipetik bunga. Nah, hilangkan Muhammadnya. Qatafanya dimajhulkan, zahrohnya dimarfukkan. Nah, gimana Sufyan? Sufyan, David. Muhammadnya hilangkan, qatafanya majhulkan, az-zahrohnya marfu'kan. Itu kan mansub fathah. Nah, gimana? Qatafa ini dimajhulkan, kan Muhammad pelakunya, ini hilangkan. Zahrohnya, nah, zahrota, nah, maf'ul bih mansub fathah. Ini majhulkan, ini marfu'kan, selesai. David, ini majhulkan dulu menjadi, ya, kalau doroba, duriba. Kalau kotofa, kalau doroba, duriba. Kalau kotofa, ku. Ini awalnya didomahkan, huruf keduanya dikasrahkan. Ini fa, ini kata kotofa. Kalau doroba, duriba. Nasoro, nusiro, kotofa, kotifa. Ah, kotifa, ya, kotifa. Ah. Kemudian zahro ini muzakkar kan muannas ya, zahro. Nah, berarti menjadi apa? Ini juga muannas juga. Tinggal tambah apa? Tak, tak sukun menjadi, tak sukun menjadi. Ah, kutifat. Ini dia dimarfukkan menjadi apa? Zahro. Ah, dimarfukkan. Ini kan marfuk dengan fathah, mansub dengan fathah. Ini dimarfukkan dengan dhammah menjadi Zahrotu. Ah, kutifatiz zahrotu. Ini bertemu dengan dosukun lagi, maka dikasrahkan ya. Kutifatiz zahrotu. Nah, bunga itu atau bunga itu telah dipetik. Ya, telah dipetik. Nah. Ada pertanyaan? Doroba itu duribula. Doroba duriba. Doroba duriba. Nah, itu majhulnya. Qatala, kutila, kutilal kharrasun. Apalagi nasara, nusira. Nah. Kan majhul itu kalau fi'il madi yang tiga huruf awalnya dhammah, huruf keduanya kasrah. Nasara, nusira. Qatala, kutila. Huruf ketiganya fathah. Dhammah, kasrah, fathah. Daroba, duriba. Qatala, kutila. Ghasala, gusila. Nah. Hamala, humila. Ghafara, ghufira. Nah. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari awalnya dhammah, huruf sebelum terakhirnya fathah. Yaktulu yuhtalu. Nah. Yansuru yunsuru. Coba nanti anda tuliskan. Yagsilu yugsalu. Pokoknya majhul itu semuanya bentuknya sama. Yadribu yudrobu. Yansuru yunsuru. Yahmilu yuhmalu. Nah. Kalau apa biar aja. Nah perhatikan, ini ma'rufnya fi'il madhi ma'ruf doroba menjadi duriba. Nah, doroba duriba. Huruf awalnya dhammah, huruf keduanya kasrah. Nasara menjadi nu nusira. Huruf pertama dhammah, huruf kedua kasrah. Nah. Nah. Qatala. Kutila. Qatala. Kutila. Akala. Kutila. Ini fi'il madhi. Syariba. Nah, ini kalau minum itu ra-nya kasrah, syariba. Syuriba, tapi majhulnya sama. Syuriba. Nah. Sekarang mudorinya lagi. Syariba mudorinya yashrobu. Gimana kita tahu? Buka kamus, kemudian kita hafal. Kalau minum, syariba, jangan syaroba, salah, dia sepaket. Nanti kita belajar sorof, ada yang namanya bab thulatsi mujarrad, ada 6 bab. Yashrobu, minum atau meminum. Tapi kalau majhulnya semuanya sama bentuknya, awalnya dhammah yu. Nah, yushrobu. Awalnya dhammah, huruf sebelum terakhir fathah. Menolong yansuru. Ini doroba ya. Coba ana samakan lawan di madinya. Kalau memukul doroba yadribu. Nah, ini kan yashro, ini yadrobu. Harus, makanya harus buka kamus kalau fi'il mudhari itu. Ya dribu, maka majhulnya sama. Yud robu. Nah, polanya sama. Nasara mudorinya yansuru, bukan yansiru tapi yansuru, karena di kamu seperti itu. Maka majhulnya di, ini kan sedang menolong, yunsuru sedang ditolong. Nah, menjadi apa? Yunsuru. Nah. Nah, qatala mudorinya yaktulu, membunuh artinya. Sedang dibunuh yuktalu. Nah, ini akala yakulu. Nah, bukan yakilu atau yakalu, tapi yakulu. Maka mudorinya adalah yukalu. Nah, ini fi'il mudhari majhul. Semuanya sama loh nih. Dhammah awalnya huruf sebelum terakhir fathah. Dhammah fathah. Ini juga sama. Polanya sama. Ya. Nah, latihan 2. Nah. Antum pilih dah yang mana yang antum inginkan. Pilih terserah mau. Ternyata sama kada apa-apa. Pilih yang paling mudah. Satu sampai satu aja. Sisanya sama-sama kita bikin. Oh, itu gampang mana toh? Kutiba alaikum musyam jangan. yang lain lah. Nah, telah tinggal fi'ilnya ya. Oh iya. Kalau telah diharamkan hurrima. Hurrima. Ro-nya pakai tasydid. Iya, sudah ada. Hurrimat alaikumul maitah, Ibu Jo. Nah, ini aja deh nama 3 sampai 10. Akan dibukakan, berarti mudhari lo. Fi'il mudhari maklumnya yaftahu, antum majhulkan. Nah, nomor 3 itu yang maklumnya yaftahu, majhulkan seperti itu. Karena menyebutkan maklum saja. Yaftahu. Ini skoler nih. Nah, yaf ini akan membuka atau sedang membuka. Tapi ini maklum, bikinkan majhul seperti itu. Nah, kemudian apa? Jendela. Jendela bahasa Arabnya nafidatun. Nafidah. Nah, ini mu'annas. Berarti fi'ilnya harus dimu'annaskan. Kemudian lima, mereka laki-laki akan diperintahkan. Akan diperintahkan. Memerintahkan ya'muru. Tapi itu dhamirnya berarti ini apa namanya naibul fa'ilnya bentuknya dhamir mereka laki-laki ya menjadi yu'maru ditasrifkan agak susah sih antum jawab ini aja nomor 3 Riyandi bebas Riyandi yang lain Riyandi selain nomor 3 lah antum silakan jawab nomor 3 kemudian nomor 10 bisa nomor 3 dan nomor 10 itu kan saya akan diberi mobil. Mobil kan bahasa Arabnya, apa? Sayyarah. Akan diberi itu fi'il mudhari. Yu'ti ini ma'rufnya. Nah. Tapi majhulnya orang sini enggak ini beda sih. Majhulnya seperti ini yang tuliskan. Yu'ta. Nah, ini majhulnya. Nah, karena ada huruf ilat, Asalnya yu'toyu. Asalnya yuk to. Nah itu nomor 3 dan nomor 10. Silakan jawab. Kalau Riyandi selain nomor 3 dan 10. Akan dilarang apa Riyandi dilarang? Dilarang itu mana ayam na'u. Nah. Hah? Nah bisa, tapi agak susah fiilnya nahai nahayan hayun ha nuhya yunha gini mana ayam na'u saja mana ayam na'u itu lebih mudah kalau dilaknat la'ana yal'anu saya akan diberi mobil iya nomor 10 itu agak susah juga nomornya nomor 3 aja deh antum apa namanya nomor 3 atau nomor 4 mudah itu menutup bahasa Arabnya menutup yugliku ditutup kan yuglaku berarti ya nah ditutup yuglaku kemudian ini nomor 4 pintu bahasa Arabnya babun nah ya yugliku kemudian pintu babun nah ini gampang ini nomor 4 ya nomor 4 nomor 3 dan nomor 4 silakan antum jawab nah membuka bahasa Arabnya yaftahu atau majhulkan jendela bahasa Arabnya nafidatun ditutup menutup bahasa Arabnya yugliku majhulkan sama seperti itu kemudian pintu bahasa Arabnya babun. Nah, nama 3 nama 4 itu mudah. Silakan. tutup tadi yugliku. Yugliku. Yugliku itu ditutup tidak? Bukan. Itu beda. Yun soru sama enggak yugliku? Nah, disamakan sama seperti itu. Sudah? Lepas sudah nabi nanya lah. InsyaAllah. Ini serangan ini. Nomor berapa? Nomor 5. Mereka laki-laki akan diperintahkan. Berarti mudori ini. Menjadi? Yukmaruna. Ya, yukmaruna. Kan? Yukmaru, yukmaroni, yukmaruna. Yukmaru. Dia sedang diperintahkan, dia laki-laki sedang diperintahkan. Yuk maroni, mereka berdua laki-laki akan diperintahkan. Yuk maruna, nah yuk maruna, mereka akan diperintahkan. Tapi laki-laki, ya. Kalau perempuan apa Riyandi? Mereka perempuan akan diperintahkan. Ya yuk marna, yuk marna. Sudah Asad? Nomor 1, 4. Apa 3? Nomor 3. Tuftahu nafidatun. Ya, tuftahu nafidatun. Kenapa menggunakan tu? Kada yu isat. Ya, nafidahnya mu'annas, maka tuftahu nafidatun. Ya. Ini bukannya mu'annas. Sufyan? Di majhul, yugliku itu bukan majhul. Nah, awalnya dhamma, huruf sebelumnya fathah. Jadi nah, awalnya dhamma. Yug. Ah, yug sama seperti itu. Yug laku. Ya, yug laku babun. Yug laku babun. David apa David? Nomor 3. Apa? Yuftahu. Yuftahu. Nah, Kan nafidahnya muannats, ada ta marbutah di akhirnya, maka menjadi tuftahu. Fi'il mudhari kan muannatsnya dengan ta awalnya, menjadi tuftahu. Nomor satu gampang, kutiba alaikumus siyamu. Nah, asyamunya menjadi naibul fa'il, walaupun dia dipisah dengan alaikum, ya, tetap naibul. Yang diwajibkan apa? Puasa. Nah, dua, telah diharamkan atasmu bangkai, hurrimat alaikumul maitatu. Ya. Nomor tiga, nah tadi, tuftahu nafidatun, atau kalau pakai alif lam, tuftahun nafidatu. Nah, kalau pakai alif lam, kadabatan min ujungnya, tuftahun nafidatu. Ini kalau pakai alif lam. Tuftahun nafidatu. Kalau pakai alif lam. Tapi kalau pakai tanwin, nafidatun. Tanwin. Taftahu nafidatun. Nomor 4. Yughlaqu babun. Nah, ini tadi. Yughlaqu babun. Atau kalau mau pakai alif lam, yughlaqul babu. Yughlaqul babu. Ya. Kemudian nomor 5. Nah, mereka ini berarti naibul fa'ilnya domir. Maka harus dikiaskan, ditasrifkan. Yu'maru yu'marani yu'maruna. Yu'maruna man ufik. Yu'maru ya. Yu'maru man ufik. Jadi kalau yang menjadi naibul fa'il domir, maka ditasrifkan sesuai domirnya. Kan hum, kan mereka itu hum kan, bahasa Arabnya, mereka laki-laki bahasa Arabnya hum. Sedangkan hum urutan ke-6, huwa, huma, ketiga, huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Maka mudorinya pun ditasrifkan yang ketiga juga. Yu'maru, yu'maroni, yu'maru, nah. Maka artinya apa? Mereka yuk maruna ini artinya mereka laki-laki sedang diperintahkan atau akan diperintahkan. Kemudian 6, saya akan dipukul. Nah, ini sama. Ana itu kan urutan ke-13. Huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Maka ini pun juga yang ke-13 fi'il mudhari-nya. Yudrabu yudrabani yudrabuna tudrabu tudrabani yudrabna tudrabu tudrabani tudrabuna tudrabina tudrabani tudrabna udrabu. Nah, saya akan dipukul. Udrabu. Kemudian kami sekalian. Nah, kami ini apa bahasa Arabnya? Nahnu kan? Nahnu urutan terakhir. Maka fi'il mudhari'nya pun urutan terakhir. Yudrabu ya sampai udrabu nudrabu. Nah, tasrifan terakhir. Kami akan dipukul. Ah, telah kah? Oh, kalau telah berarti fi'il madhi duriba. Kan nahnu tasrifan terakhir, maka duribanya juga tasrifan terakhir. Duriba duriba duribu duriba duribata duribna. Duripta duriptuma duriptum duripti duriptuma duriptunna duriptu duripna. Mana menulis? Duripna. Kami telah ditonjok. Duripna. Kemudian kami akan dipukul itu. Kalau dipukul nudrobu berarti nudrobu itu akan lah, akan itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya sedang atau akan, sedang dipukul atau akan dipukul. Nudrobu, kami akan dipukul. Kemudian kami, nah baru ini kami sekalian telah dilarang. Melarang telah dilarang berarti fi'il madhi kan, telah Nah, melarang bahasa Arabnya, melarang itu mencegah, mana'a. Kita bikin dulu fi'il ma'lumnya, mencegah, melarang, mana'a. Tapi dimajhulkan menjadi muni'a. Nah, tapi kami kan nahnu, tasrifan nahnu. Nahnu ini urutan terakhir, huwa humahum, nahnu terakhir. Ini juga urutan terakhir, muni'a, muni'a, muni'u, sampai muni'tu, muni'na. Nah, kami telah dilarang, bahasa Arabnya apa? Muni'na. Muni'na. Ini kalau sorof insyaallah bisa antum. Tapi kita belum sih. Belum belajar sorof. Kemudian mereka akan dilaknat. Nah, akan kan mudhari. Melaknat maklum, maklumnya dulu la'ana yal'anu. Nah, melaknat. Yal'anullah, melaknat. Nah. Maka dilaknat akan dilaknat menjadi yul'anu. Yang dilaknat siapa? Mereka. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki saja. Mereka laki-laki bahas domirnya apa? Hum, kan? Sedangkan hum tasrifan nomor tiga. Huwa, huma, hum. Maka ini juga tasrifan nomor tiga. Yul anu, yul anani, yul anu, na. Nah. Yul anu, na. Mereka akan dilaknat. Kemudian mereka mereka perempuan akan diberi hadiah. Nah, yu'ta. Ini fi'il mudhari kan apa? Akan diberi, memberi, bahasa Arabnya yu'ti. Nah, ini maklumnya dulu kita bikinkan, memberi bahasa Arabnya yu'ti. Diberi berarti yu'ta. Oh, ini agak susah sih. Ada huruf ilat yu'ta. Kemudian mereka perempuan, bahasa Arabnya kan hunnah. Hunna tasrifan keberapa? Huwa humahum enam. Hiya humahun enam. Maka ini juga tasrifan nomor enam. Yu'ta yu'tayani yu'tauna. Agak susah ini. Tu'ta tu'tayani yu'taina. Yu'taina. Af'ala if'ilu. Asalnya a'taya yu'ti. A'taina kal kautsar. A'ta ka kamu. David, termenung David. Yuk, paina. Terakhir, saya akan diberi mobil. Nah, saya berarti akan diberikan, berarti yuk to ya. Akan diberi berarti yuk to. Aku tasrifan nomor 13 ana. Maka yuk to, yuk toyani, yuk tauna, tuk pa, tuk payani, yuk paina. Tuk ta tuk tayani tuk paina tuk pauna tuk tayani tuk paina uk po. Nah, ini sorof sih yang bermain. Anak ini terakhir ya. Uk to. Nah, saya diberi. Jadi naibul fa'ilnya saya. Maka maf'ul bihnya saya rotan. Nah. Saya rotan. Yang diberinya adalah aku, saya diberi. Maka naibul fa'ilnya adalah aku. Nah, itu uqta, uqta sayyaratan. Uqta itu memberi, ini aku diberi, kan? Saya kan? Uqta. Kalau kami nu'to, kami telah diberi, kami sedang diberi nu'to. Ya, ini sorof yang bermain. Kalau saya telah memberi a'ta itu, kami telah memberi a'taina, inna a'taina, kami telah memberi mu wahai Muhammad al-Kautsar. Inna a'taina kal-Kautsar. Ada pertanyaan? Ya. Seorang tamu bertanya kepadamu. Bertanya kepada kamu. Ka itu kamu artinya. Atoina ka, kami memberikan kepadamu. Ka itu kamu. Ka itu kalau ka itu bersambung kepada isim baituka. Apa arti baituka? Masmuka, ismuka apa artinya? namamu. Zaujaduka, istrimu. Ibnuka, anak laki-lakimu. Sa'alaka, doifun. Maka, doifun kan tamu. Seorang tamu bertanya kepadamu. Ya, kak. Sama seperti atainaka, kami memberikan kamu, memberikan kepada kamu. Jadi kan yang bertanya siapa? Doifun, tamu. Maka dihilangkan tamunya, karena itu fa'il. Kemudian ka-nya dijadikan naibul fa'il, maka menjadi su'il ta. Kamu telah ditanya. Maksudnya ke tasrifan ya. Su'ila, su'ila, su'ilu. Kan anta itu kan tasrifan keberapa itu? Ketujuh. Su'ila, su'ila, su'ilu, su'ila, su'ilata, su'ilna, su'ilta. Kan artinya kamu, seorang tamu bertanya kepadamu. Kamu telah ditanya. Kan sama-sama dia menjadi objek yang ditanya. Maka dijadikan sebagai fi'il madhi majhul yang ditasrifkan nomor 7. Kan kamu kan wasaratnya anta. Tasrifan nomor 7. Su'ila, su'ila, su'ilu dan seterusnya. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. David. Kemudian antum tahu istilah naibul fa'il. Kemudian tahu ininya apa artinya. Yang simpelnya kan yang paling mudah, daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Yang kena pukul kan Zaid, tapi pelakunya dihilangkan. Asalnya daraba Muhammadun Zaidan menjadi duriba Zaidun. Nah, gampang. Seperti itu saja ya. Naibul fa'il. Cukup ya? Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu